Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhira wa ladini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Nah, kita ini mulai belajar nahwu. Untuk mukadimah mungkin tidak usah kita baca ya, untuk menyingkat waktu biar langsung saja kita masuk pada ta'riful kalam. Ta'rif al-kalam, pengertian al-kalam, ucapan atau perkataan. Jadi kalam di sini ucapan atau perkataan. Pengertian kalam dalam bahasa Arab. Kita baca matanya. Qala al-muallif rahimahu ta'ala, al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Kalam adalah lafad al-murakkab yang disusun, al-mufid yang berfaedah, bil-wad'i, dengan bahasa Arab. Jadi kalam harus ada empat susunan ini. Ada empat. Yang pertama berupa lafad, yang kedua susunan, yang ketiga berfaedah, yang keempat dengan bahasa Arab. Sekarang kita masuk pada syarahnya. Qala syarih hafizahullah ta'ala, aqulu al-kalamu indan nahwiyin huwa majtama'a fihi arba'atu umurin. Kalam, ucapan menurut ahli nahwu itu harus terkumpul padanya empat perkara. Yang pertama, an yakuna lafdon. Ini yang pertama, dia berupa lafad. Kemudian yang kedua, an yakuna murakkaban. Dia harus berbentuk susunan. Yang ketiga, an yakuna mufidan. Dia harus berfaedah. Arabi, yang keempat, an yakuna maudu'an bilwati al-arabi. Yang keempat, dia lafad tersebut diletakkan oleh orang Arab, yaitu lafad-lafad yang diucapkan oleh orang Arab. Nah, sekarang kita merinci apa itu lafad, apa itu murakab, susunan. Sekarang makna al-lafdu, makna lafad maksudnya apa? As-sautu al-mustamil, suara yang mengandung ala ba'dil hurufi al-hija'iyah, suara yang pada suara tersebut ada sebagian huruf hija'iyah. Allati awwalu al-alif wa akhiru al-ya. Namanya huruf hija'iyah apa? Diawali alif dan diakhiri ya. Dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, terus sampai ya. Itu huruf hija'iyah. Jadi namanya lafad ini suara yang mengandung huruf hija'iyah. Jadi misalkan lafadnya dari huruf ABC, ya bukan namanya kalam. Jadi kalam menurut bangsa Arab, orang Arab, dia itu ucapan yang mengandung huruf-huruf hija'iyah. Wadhalika nahwu, contoh. Demikian itu contohnya. Zaidun, fa'inau lafdun. Zaid itu lafad. Za, ya, dal. Zaidun lafad. Li'anau musyamil ala ba'dil hurufi al-hija'iyah. Karena Zaid padanya terkumpul mengandung sebagian huruf-huruf hija'iyah, yaitu apa? Za, ya, dan dal. Zaidun. Nah, perlu diketahui kenapa dalam nahwu seringnya dipakai Zaidun, enggak nama-nama lain. Karena mudah untuk mengucapkan Zaid. Beda dengan mengucapkan apa Faisal atau Muhammad, terlalu panjang nama. Nah, ini kan cuma pendek Zaid. Makanya di dalam nahwu seringnya yang dipakai Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan. Ini karena untuk mudah untuk cari kata yang lebih mudah untuk diucapkan. Fa kharaja bil lafdi, keluar dari kategori lafaz. Jadi orang Arab, menurut orang Arab yang bukan lafaz itu apa? Al isyarah, isyarat. Jadi isyarat ini menurut orang Arab ini bukan lafaz. Jadi dia misalkan orang berisyarat, berarti orang itu tidak berucap, tidak mengucapkan sesuatu. Wal kitabah, begitu pula tulisan. Tulisan tidak dikatakan kalam. Ini kalau menurut ahli nahwu ya. Wa nahwuhuma mimma laisa bilafdin, dan selain keduanya yang bukan disebut lafaz. Fala tusamma kalaman indan nuhat. Jadi isyarat tulisan ini tidak dikatakan kalam menurut ahli nahwu. Akan tetapi menurut apa sisi syar'i atau menurut ahli fikih, isyarat sama apa tulisan itu termasuk kalam. Contohnya isyarat ketika Nabi apa memberi isyarat para sahabat ketika Nabi sakit, sholat dengan duduk. Sahabat, sebagian sahabat kan berdiri sholatnya, disuruh duduk dengan isyarat. Ini cara syar'i, ini juga kalam. Buktinya para sahabat paham apa yang diisyaratkan Rasulullah, suruh duduk, pada duduk semua. Nah, ini menunjukkan isyarat itu kalam, tapi salah syar'i. Kalau menurut ahli nahwu, isyarat tidak termasuk kalam. Begitulah kitabah, tulisan. Tulisan ini menurut ahli fikih juga kalam. Contohnya apa? Ketika Rasulullah menulis kepada raja-raja, ketika Rasulullah mendakwai para raja kan nulis surat bismillah min Muhammad ila Malik, siapa dari Nabi Muhammad SAW kepada raja fulan. Ini kan bentuknya tulisan, tapi ini juga kalam. Jadi kita berbicara isyarat sama kitabah ini hakikatnya kalam. Tapi kalau menurut ahli nahwu bukan kalam. Karena menurut ahli nahwu apa pengertiannya tadi apa? Al-kalam adalah al-lafdu, yang dilafadkan, yang diucapkan. Kemudian yang kedua, makna al-murakkab, susunan. Jadi kalam itu berupa susunan. Mata rokkaba min kalimatain fa'aksar. Namanya susunan apa? Apa-apa yang tersusun dari dua kata atau lebih. Nahwu contoh. Safarah Muhammadun. Safarah satu kata, Muhammadun satu kata. Disusun jadi kalimat. Jadi murakkab, susunan. Wal ilmu khairun khairu tijaratin. Ilmu ini kata satu kata, khairun satu kata, tijarah satu kata. Digabung, disusun, maka dia jadi kalam. Fal misalul awal lafdun murakkabun min kalimatain al-ula safara wasaniyah Muhammad. Contoh yang pertama yaitu pada Safara Muhammadun. Safara Muhammadun, contoh pada ini disebut apa? Murakkab lafat, dan dia murakkab. Dia lafat karena mengandung huruf hijaiyah, dan dia murakkab karena tersusun dari dua kata. Yang pertama apa? Safara, wasaniyah yang kedua Muhammadun. Wal misal usani lafdun murakkabun min salasi kalimatin. Sedangkan contoh yang kedua mana? Al ilmu khairu tijaratin. Contoh yang kedua ini ilmu khairu tijaratin. Ini lafaz yang tersusun dari tiga kata. Yang pertama apa? Al ilmu. Yang kedua khairun. Yang kedua khairun. Yang ketiga tijarah. Ya, ini berarti Safar Muhammadun sama al ilmu khairu tijaratin, lafaz dan susunan, sehingga dikatakan kalam. Fa kharaja bil murakkab yaitu al mufrad, keluar dari kategori murakkab, tidak digolongkan susunan, yaitu yang mufrad, yang kalimat tunggal, bukan susunan. Kalimatnya itu satu saja, tidak ada susunannya. Nah, contoh Zaidun. Zaidun ini dia lafaz. Dia dari bahasa Arab, susunan dari huruf hijaiyah. Tapi dia tidak ada susunannya, hanya satu kata. Fala yuqalu kalam indanuhati. Maka Zaid ini tidak disebut kalam menurut ahli nahwu. Dari dua penjelasan ini, ada yang masih bingung? Paham ya? Lafaz intinya apa? Suara yang mengandung hijaiyah. Yang kedua, susunan. Baik susunannya dua kata atau lebih. Kemudian wa makna al-mufidu. Makna al-mufid, ma'afada fa'idatan tamatan. Al-mufid maksudnya apa? Memberi faedah dengan faedah yang sempurna. Maksudnya faedah sempurna gimana? Yahsunu sukutul mutakallimi alaiha bihaitsu la yabqa as-sami muntadiran li syai'in akhar. Di mana orang yang berbicara ketika diam, itu diamnya itu benar, diamnya bagus. Kenapa dikatakan orang berbicara kemudian diam, dia diamnya pas? Haitsu la yabqa as-sami' muntadiran li syai'in akhar. Di mana pendengar, orang yang mendengarkan itu tidak perlu untuk menunggu kata-kata yang lain. Contoh nahwu contoh hadar Zaidun, Zaid hadir. Ini kan orang yang mendengar, oh maksudnya Zaid datang. Ini berarti kan faedahnya sudah sempurna. Yang mendengarkan tidak perlu menunggu kata-kata yang lain. Seperti orang-orang pelawak biasanya kan melawak gitu, buat lucu, buat kalimat, belum selesai dia diam. Nah, ini bukan apa, ketika diam itu diamnya enggak baik, karena membuat orang penasaran. Ini setelahnya apa? Ini di sini nanti dicontohkan. Fa hadzal kalam mufid, hadar Zaidun ini apa? Ini ucapan, ini ucapan yang bagus, berfaedah. Li'anna afada fa'idatan tamatan, karena dia memberi faedah yang sempurna. Yasunu sukutul mutakallim alaiha, di mana orang yang berbicara diamnya itu bagus, dia baik ketika diam. Waya al-ikhbar bi khuduri Zaid, hadar Zaidun itu apa? Dia itu bentuknya berita tentang hadirnya Zaid. contoh apa kalimat yang tidak memberi faedah apa ya tadi berhentinya itu yang mendengar masih mendukung. Contohnya jika guru datang dah diem. Nah orang yang mendengar maksudnya guru datang itu ada apa setelahnya. Kalau diteruskan jika guru datang murid-murid telah duduk rapi di mejanya masing apa di kursinya masing-masing. Nah, ini orang yang dengar oh maksudnya gitu. Tapi kalau enggak diteruskan yang mendengar masih menunggu-nunggu. Nah, ini bukan berfaedah. Jadi yang berfaedah kalau yang mendengar itu tanpa menunggu ucapannya, ucapan yang berikutnya. Ini di sini fa inna sami'a idza sami'a dalik la yantadir syai'an akhar wa ya'uddu sukutahu usnan. Karena pendengar, orang yang mendengarkan ucapan tersebut, jika mendengarkan kalimat hadara Zaidun, ini tidak yang mendengarkan tersebut tidak menunggu sesuatu yang lain, sehingga diamnya orang yang bicara tadi terhitung teranggap baik, teranggap bagus. Fakharaja bil mufid ghairul mufid, yang tidak termasuk al-mufid adalah ghairul mufid, tidak berfaedah. Seperti apa? Abdullah. Jadi ini apa? Ada orang bicara sama antum berdua baru mengucapkan Abdullah. Dah diam. Lah otomatis kalian berdua kan nunggu-nunggu. Abdullah ngapain? Abdullah itu datang atau pergi atau kemana? Jadi hanya sekedar mengucapkan Abdullah. Akhirnya orang yang dengar Abdullah ada apa? Kalau diteruskan kan tidak menunggu. Misalkan, oh Abdullah ada di sana. Abdullah tadi di rumah sakit. Hanya kalau saudara Abdullah yang mendengar masih bingung apa yang diucapkan setelahnya. Atau Zaidun, hanya sekedar menyebut orang Zaid. Kalau manggil jelas beda ya. Kalau kita manggil Zaid itu beda dengan orang ngajak bicara gini. Orang ngajak bicara tahu Zaid, Zaid kenapa? Zaid makan atau Zaid tidur atau Zaid pergi kemana? Contoh yang lain apa? Wa in qama Zaidun. Nah, ini juga mirip tadi. Apa? Jika Zaid berdiri, dah kalau enggak ada terusannya, orang yang mendengar bingung. Masih nunggu-nunggu. Wa na mudhalik mimma la faidah fi. Dan misalnya dari apa yang tidak ada faedahnya. Contohnya apa? Ucapan langit, langit di atas kita. Ini kan kita sudah tahu langit itu mesti di atas. Kenapa kok diucapkan? Kayak orang apa? Orang-orang Jawa apa? Aku turun ke bawah. Turun mesti ke bawah. Enggak ada turun ke atas. Apa? Aku tak naik ke atas ya. Naik mesti ke atas. Enggak ada, enggak usah perlu memakai agak atas, aku tak naik sudah cukup. Nah, ini diantara kata-kata yang tidak ada faedahnya. Masih apa melekat ya tadi kalam pertama lafad apa lafad apa suara yang mengandung huruf hijaiyah, yang kedua murakab, susunan, dia tersusun dari dua kata atau lebih. Yang ketiga berfaedah, maksudnya faedah apa? Orang yang mendengar tidak perlu menunggu kalimat setelahnya, tidak menunggu ucapan orang yang mengucapkan tadi. Sekarang yang terakhir, wa makna al-wad'u al-arab, al-wad'u al-arabi, maksudnya apa? Antakuna al-fadu allati natakallamu biya minal al-fad allati wadu'adha al-arabu. Lafad-lafad yang kita gunakan untuk bicara itu dari lafad-lafad yang digunakan oleh orang Arab. Lidalalah yang menunjukkan ala maknan minal ma'ani, makna dari suatu makna-makna. Nahwu contoh koma, berdiri. Contohnya koma, masalan contohnya koma. Fa'inna'u lafdun arabi, koma ini lafad Arab. Ja'alat hu al-arabu dalan ala makna wawa al-qiyam fi zamanil madi. Orang-orang Arab menjadikan kata koma, menggunakan kata koma dalan untuk menunjukkan apa? Suatu makna. Apa maknanya? Al-qiyam, berdiri. Fi zamanil madi, berdiri di waktu yang telah lewat, telah berdiri. Nah ini jadi lafad-lafad yang digunakan oleh orang-orang Arab. Dan sehingga lafad-lafad yang tidak digunakan orang Arab berarti juga bukan kalam, kayak bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Prancis, bahasa Inggris, itu bukan diartikan al-wadu al-arab, bukan dikatakan kalam menurut ahli nahwu. Karena namanya kalam tadi lafad, murakab, mufid, dan dipakai orang Arab. Kalau tidak dipakai orang Arab berarti itu bukan kalam. Kemudian yang perlu digarisbawahi apa? Ada pula orang yang mengucapkan tersebut ada tujuannya. Jadi ketika mengucapkan itu ada tujuan pengucapannya. Ini tambahannya aja ya. Jadi dia dikatakan kalam kalau ada tujuan untuk mengucapkan. Kalau enggak ada tujuannya, ini bukan dikatakan kalam. Seperti orang tidur, orang lindur, mengucapkan macam-macam. Nah, orang yang didekatnya kan harus lindur. Jadi walaupun dia mengucapkan bahasa Arab, tapi itu tidak dikatakan kalam. Atau ucapan orang gila. Orang gila kan, orang gila Indonesia mungkin pakai orang Indonesia, bahasa Indonesia. Kalau orang gila Arab, ya pakai bahasa Arab. Nah itu bukan dikatakan kalam, karena sudah enggak ada tujuan untuk mengucapkan. Ini sampai sini. Ada pertanyaan? Gimana diselesaikan sekalian? Sampai selesai ini. Satu. Nganu. Sampai kita di sini ya. Masih kan ya, masih satu pembahasan. Gimana? Ini kan berarti kode dia sedang mengarah ya. Iya. Kalau misalnya kata serapan. Kode asalnya bukan kata Arab tapi kemudian diserap orang Arab misalnya. Ya. Itu kalau namanya dipakai orang Arab, kalau dulu kan orang-orang dulu masih murni bahasanya, jadi masih apa dikatakan apa nggak tersampur dengan bahasa sekarang. Kalau bahasa sekarang karena bahasa kecampuran dari berbagai negara, sehingga apa bahasa Arab pun jadi apa banyak yang berubah. Tapi untuk bahasa-bahasa kitab biasanya masih murni. Itu kan bahasa-bahasa yang ketambahan itu bahasa-bahasa pasaran, bahasa para orang-orang awam. Kayak bahasa kita pun, bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Indonesia pun dari serapan sih, karena nggak asli dari bahasa Indonesia. Kalau orang Arab, karena yang asli itu masih terjaga, itu yang dikatakan kalam. Tapi orang-orang sekarang, orang-orang Arab pun kurang perhatian dengan bahasa Arab. Jadi banyak dari mereka itu enggak bisa bahasa Arab dengan fasih, dengan bahasa Arab yang sesuai kitab. Jadi yang bisa bahasa Arab sesuai kitab itu orang-orang yang terpelajar saja, orang-orang yang belajar di universitas atau di mana. Kalau dia hanya sekedar mungkin lulus SMA habis itu kerja, bahasanya udah campuran orang awam ya, bahasanya kacau. Intinya disebut kalam menurut Alinawu apa bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab. Seperti di sini. Di sini nanti disebutkan di bawah ini. Nanti sekarang baca dulu. Wa misluhu Zaid. Contohnya Zaid. Fa innahu lafdun arabi ja'alatu al-arab dalan ala ma'nan wa wa adat alladhi wada'a 'alayya lafdun. Zaid adalah lafaz Arab, di mana orang-orang Arab menggunakan lafaz Zaid untuk menunjukkan makna apa, yaitu dat sesuatu dat yang dat tersebut diberi kata tersebut, diberi lafaz tersebut, itu lafaz Zaid. Jadi ada suatu dat orang ini diberi lafaz Zaid. Fa idza qulta qama Zaidun, jika kamu katakan qama Zaidun, kunta qad istamalta kalaman arabian, istamalatu al arabu fi kalamia. Kalau kamu mengucapkan qama Zaidun, berarti kamu telah menggunakan kalam bahasa ucapan orang Arab. Istamalatu al-arabu fi kalamia, yang dipakai, yang digunakan oleh orang-orang Arab dalam ucapan-ucapan mereka. Jadi walaupun tadi antum bilang kata-kata serapan, kalau menurut kita memang ucapan, menurut kita kalam. Tapi kalau menurut ahli nahwu bukan kalam. Fakharaja bil wad'i al-arabi kalamul ajam. Keluar dari patokan kategori wad'u al-arabi apa? Kalamul ajam, ucapan orang-orang ajam. Walaupun jadi dalam bahasa Arab memang sudah menyerap dari berbagai bahasa, tapi kan ini masih kalam ajam sebenarnya, ucapan-ucapan orang ajam. Jadi walaupun apa memang disebut kalam menurut kita, tapi menurut Alinawu ini kalam ini bukan yang menentukan orang Arab, sehingga bukan kalam menurut Alinawu. Kat Turki seperti bahasa Turki, wal barbar bahasa barbar, wanahuma dan semisal keduanya. Fala yuqalu lahu kalam indanuhat, maka keduanya ini dan semisalnya tidak disebut kalam menurut ahli nahwu. Jadi walaupun sudah menyerap dari bahasa-bahasa lainnya, dari bahasa Arab sekarang tambah berkembang, tapi menurut ahli nahwu bukan kalam. Kan banyak orang-orang dari berbagai negara masuk ke Arab, akhirnya bahasanya campur di sana. Kayak barang-barang yang enggak ada di Arab terus masuk ke sana kan, akhirnya orang Arab memakai bahasa-bahasa asalnya. Contohnya apa? Bisa menyebutkan tadi? Helikopter, helikoptirun. Bahasa Arab enggak ada karena menyerap dari bahasa Inggris helikopter. Jadi helikoptirun. Itu nah menurut Ainawi ya kata helikopter walaupun bahasa memakai bahasa dari apa? Arab Hijaiyah ada ha, lam, ya. Tapi itu bukan kalam menurut Ali Nahwu. Sekarang misalul kalam al-jami' lil umur al-arba'ah. Ini contoh ucapan yang terkumpul padanya empat perkara tadi. Lafaz, murakkab, mufid dan diucapkan oleh diletakkan oleh orang-orang Arab. Qauluka contohnya yan jahul mujtahid. Yan jahul mujtahidu. Ini orang-orang yang bersungguh, orang yang bersungguh-sungguh akan sukses. Yanjahu al-mujtahidu. Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala ista'inu bisabri was-salati. Fa kullu wahidin min hadaini misalain lafdun. Masing-masing dari dua contoh ini adalah lafad. Yanjahu al-mujtahid lafad. Ista'inu bisabri was-salah lafad. Karena apa? Mengandung hijaiyah. Li'anau sautun musyamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Karena dua contoh ini suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Wa murakkab. Disebut murakkab kenapa? Litarakkubihi min kalimatain au aksar. Karena tersusun dari dua kata atau lebih. Nah, yang jahul mujahid dua kata. Ista'inu bisabri was-salah ada tiga kata. Wa mufid, mufid li'anna afada fa'idatan tamatan tamatan yahsunu sukutu 'alaiha. Dia memberi faedah secara sempurna di mana orang yang berhenti, orang yang diam tadi yang bicara tadi diamnya itu baik. Wa maudu'u bil wad'il arabi li'anna mimmas ta'malathu al-arabu fi kalamia. Dia termasuk yang digunakan, yang ditetapkan, yang dipakai oleh orang-orang Arab dalam ucapan-ucapannya. Mungkin sampai sini dulu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Misalkan ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka.